Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-mukhtasiru hafidhahullahu ta'ala, al-hadithu al-thalithu wal-ishruna. Berkata al-Syeikh Muhammad bin Sulaiman al-Muhanna, hafizahullahu ta'ala, dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya al-Imam Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullahu ta'ala, beliau memasuki pembahasan hadis yang ke-23 dari hadis Al-Arba'un An-Nawawiyah. Al-hadithu al-thalithu wal-ishruna, hadis yang ke-23. An Abi Malikin al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, dari Abu Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, at-tuhuru syatrul imani, ya, bersuci itu ya separuh dari keimanan. Walhamdulillahi tamla'ul mizana, dan ucapan alhamdulillah itu dapat memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samai wal ardi. Dan ucapan subhanallah dan ucapan alhamdulillah itu ya keduanya atau salah satunya itu memenuhi ya apa-apa atau ruangan yang ada di antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, dan salat adalah cahaya. Wassadaqatu burhanun, dan sedekah adalah burhan, ya, sebagai bukti keimanan. Wassabaru diyaun, dan kesabaran itu adalah ya sinar. Wal Qur'anu hujjatun laka au 'alaika. Ya, dan Al-Qur'an itu hujjatun laka, ya bisa menjadi hujjah yang menolongmu. Ya au 'alaika. Ya hujjatun 'alaika, atau menjadi hujjah yang justru akan membinasakanmu. Kullun nasi yaghdu, setiap manusia itu ya pergi di pagi hari. Fabai'un nafsahu famu'tiquha, ya maka ya tiap manusia itu ya menjual dirinya. Ya famu'tiquha, maka ada yang membebaskan dirinya, au mubiquha, atau ada yang justru membinasakan dirinya. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kemudian kita lanjutkan ke penjelasan. Asyarhu, penjelasannya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul imani, bahwasanya bersuci itu ya separuh dari keimanan. Fassara ba'duhum at-tuhura hahuna bitarkiz dzunubi. Sebagian dari ulama itu menafsirkan kata at-tuhur di sini, yaitu kesucian, bersuci, yang ada di sini hahuna bitarkiz dzunubi. Jadi yang dimaksud bersuci adalah meninggalkan perbuatan dosa. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah yang mencintai orang-orang yang bertaubat dan juga mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Wassahihu alladhi alaihil aktsaruna, ya, dan pendapat yang sahih yang ya banyak ulama atau mayoritas ulama itu berpendapat dengan pendapat ini, annal murada bitthuhuri hahuna at-tathahhuru bil ma'i minal ahdathi, bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan at-tuhur di sini, yang dimaksud dengan bersuci di sini adalah at-tathahhuru bil ma'i minal ahdathi, yaitu bersuci ya menggunakan air ya, atau bersuci dari hadas dengan menggunakan air. Walidha bada'a muslimun fi takhrijihi fi abwabil wudu'i, ya, dan oleh karena itu ya al-imam muslim itu memulai ya bab wudu dengan mengeluarkan hadis ini. Ya, kita lihat catatan kaki, yakni ya al-imam muslima bin al-hajjaji sahiba as-sahih. Yang dimaksud dengan muslimun di sini adalah al-imam muslim bin al-hajjaj, yaitu penulis dari kitab as-sahih. Jadi maksudnya penulis dari kitab sahih muslim. Ya, ini untuk menjelaskan kata muslimun di sini. Wakadzalika kharrajahun nasaiyyu wa ibnu majah wa ghairuhuma. Dan demikian pula hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah dan selain beliau berdua. Rahimahumullahu. Wa ala hadha ya fakhtalafan nasu fi ma'na kaunit tuhuri bil ma'i syatarul imani. Ya, dan walaupun demikian walaupun mayoritas ulama itu memilih pendapat bahwa at-tuhur itu adalah maksudnya menyucikan diri ya, dengan air dari hadas, fakhtalafan nasu fi ma'na kaunit tuhuri bil ma'i syatarul imani. Akan tetapi para ulama tadi itu tetap ya berbeda pendapat ya mengenai ya makna bahwa bersuci dengan air itu merupakan separuh dari keimanan. Faminhum man qala, ya maka di antara para ulama tersebut ada yang mengatakan al muradu bil imani hahuna as-salatu, yang dimaksud dengan iman di dalam hadis ini itu adalah salat. Kama fi qawlihi azza wa jalla, sebagaimana dalam firman Allah azza wa jalla. Ya. Jadi wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah tidak akan ya menyia-nyiakan iman kalian. Wal muradu, yang dimaksud dengan iman di sini adalah salatukum ila baitil maqdisi, yaitu salat kalian ya ketika menghadap ke Baitul Maqdis. Ya, artinya kiblat ketika kiblat itu masih menuju ke Baitul Maqdis. Fa idza kanal muradu bil imani as-salata, ya maka jika yang dimaksud dengan iman itu adalah salat, fasolatu la tuqbalu illa bituhurin, maka salat itu tidak akan diterima ya melainkan dengan bersuci terlebih dahulu. Fasara tuhuru syatara salati bihadzal i'tibari, maka jadilah bersuci di sini itu menjadi separuh dari salat ya dengan pertimbangan ini. Ya. Kemudian qultu, Ya, maka saya di sini adalah Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala mengatakan kullu syai'in kana tahtahu naw'ani. Ya, segala sesuatu ya, itu di bawahnya itu biasanya terbagi menjadi ya dua bagian. Ya, segala sesuatu itu terbagi menjadi dua bagian. Fa ahaduhuma nisfun lahu. Dan ya, satu bagian darinya merupakan atau bagian yang pertama itu adalah separuh baginya. Ya, separuh dari sesuatu tersebut. Wasawa'un kana 'adadun naw'aini 'ala sawa'i. Ya. Dan itu sama saja. Ya, apakah porsi, ya, porsi dari kedua bagian tersebut itu baik itu keduanya sama-sama besar. Au ahaduhuma azyada minal akhari. Ya, atau ada dua bagian, kemudian salah satu, ya, salah satu dari dua bagian tersebut itu lebih banyak dibandingkan yang lain. Ya. Jadi maksudnya di sini Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala itu menunjukkan bahwa yang namanya nisfun yaitu pokoknya sesuatu dibagi menjadi dua. Ya, baik itu sama besar maupun tidak, misalnya salah satu lebih banyak itu tetap nisfun. Ya, apa yang menunjukkan hal tersebut? Wa yadullu ala hadza haditsu qasamtu sholata baini wa baina abadi nisfaini. Yang menunjukkan makna ini adalah hadis, ya, yaitu hadis qudsi, ya, qasamtu sholata baini wa baina abadi nisfaini. Ya, saya membagi salat antaraku dan hambaku menjadi dua bagian. Ya, kita lihat catatan kaki, akhrajahu muslimun. Hadis ini itu diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ya, jadi di sini nisfun itu tidak kemudian sama besarnya. Mengapa? Wal muradu qira'atu sholati. Yang dimaksud di sini adalah bacaan salat. Walihada fassaraha bil Fatihati. Ya, oleh karena itu beliau menafsirkannya dengan surat Al-Fatihah. Wal muradu annaha maqsumatun lil ibadati wal mas'alati. Ya, jadi maksudnya salat itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah untuk beribadah, kemudian yang sebagian untuk al mas'alah, yang memohon. Fal ibadatu haqqur rabbi. Ya, maka ibadah itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Wal mas'alatu haqqul abadi. Dan memohon, permohonan merupakan hak bagi hamba. Walaisal muradu, ya, walaisal muradu qismata kalimatiha ala sawai. Ya, bukanlah yang dimaksud di sini, itu adalah ya pembagian bacaan yang sama besar atau sama banyak. Ya, ini sekali lagi mengenai maksud dari nisfun. Waqad dzakara hadza al-Khattabi. Ya, dan al-Khattabi rahimahullahu taala itu juga ya pernah menyebutkan hal ini, ya, artinya menyebutkan pendapat ini. Wastashhada biqaulil Arabi. Ya, dan yang menjadi syahid, yang menjadi bukti, yang menjadi dalil akan pendapat tersebut adalah ucapan orang Arab, yaitu nisfus sanati safarun. Wa nisfuha hadarun. Ya. Setengah tahun ya, atau separuh dari satu tahun itu adalah safar perjalanan. Dan separuh dari setahun yang lain adalah ya hadir, ya, artinya mukim, tidak bersafar. Qala, kemudian Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala menjelaskan, wa laisa ala tasawi zamanaini fihima. Ya, arti nisfun di sini itu bukan berarti bahwa kedua zaman ini yaitu safar dan mukim itu rentang waktunya sama. Lakin alan qisa mizzamanaini lahuma. Ya, akan tetapi maksudnya itu adalah ya pembagian dua zaman ini. Ya, artinya satu tahun kemudian dibagi menjadi dua, yang satu untuk safar, yang satu untuk tetap mukim. Wa in tafawatat muddatahuma. Ya, walaupun bisa jadi salah satunya itu memiliki waktu yang lebih panjang. Bisa jadi mukimnya lebih panjang dari safarnya, atau safarnya lebih panjang dari mukimnya dalam satu tahun. Ya, wabiqauli syuraihin, ya, dan juga dengan ucapan syuraih. Waqilalahu, ya, dan dikatakan kepada beliau, kaifa asbahta, ya, bagaimana pagimu? Qala, maka syuraih, beliau menjawab, asbahtu wa nisfun nasi alayya ghadbanu. Ya. Saya mengawali pagi saya dalam keadaan setengah manusia itu marah kepadaku. Atau setengah dari penduduk atau masyarakat itu marah kepadaku. Yuridu, ya, yang dimaksudkan oleh beliau, annan nasa baina mahkumin lahu wa mahkumin alaihi. Ya, bahwa di antara manusia itu terbagi dua, ya, di antara masyarakat itu ada yang dihukumi sebagai orang yang suka kepada beliau dan juga ada yang dihukumi sebagai orang yang ya marah kepada beliau. Fal mahkumu alaihi ghadbanu. Ya, jadi yang dihukumi alaihi itu adalah orang yang marah, ya ghadbanu. Wal mahkumu lahu radin anhu. Dan yang wal mahkumu lahu itu adalah orang-orang yang ridha kepada beliau. Fahuma hizbani mukhtalifani. Ya, maka kedua kelompok orang ini adalah ya, kelompok yang berbeda. Tapi bukan berarti bahwa jumlahnya sama walaupun menggunakan kata nisfun. Wa biqauli syairi, ya, dan juga dengan ucapan seorang penyair yang menjadi petunjuk atau dalil akan hal ini, ya, idza mittu kanan nasu nisfaini syamitun bi mauti wa muthnin billadhi kuntu af'alu. Ya, jika saya mati maka ada dua bagian manusia. Yang pertama syamitun, ya, yang mengolok-olok, bimauti, yang mengolok-olok kematianku. Wa muthnin billadhi kuntu af'alu. Dan juga ya, ada orang yang memuji ya, apa-apa yang telah aku kerjakan dahulu. Ya, maka nisfun di sini bukan berarti orang yang memuji dan mencela itu jumlahnya sama. Ya, wa muraduhu annahum yanqasimuna qismaini. Ya, artinya mereka itu terbagi menjadi dua golongan. Wa aidon, dan demikian juga fasolatu tukafiru dzunuba wal khotoya. Ya, dan maka salat itu dapat ya, menghapus dosa-dosa dan kesalahan. Bisyarti isbaghil wudu'i wa ihsanihi. Ya, dengan syarat menyempurnakan wudunya dan juga memperbagus wudunya. Fasarat tuhuru syatras salati bihadzal i'tibari aidan. Maka jadilah ya, bersuci itu menjadi sebagian atau separuh dari salat dengan pertimbangan ini juga. Kama fi sahih muslimin, ya, sebagaimana dalam sahih muslim, an Uthmana, ya, dari Uthman, ya, radiyallahu anhu, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwasanya nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ma min muslimin yatatahharu fayutimmu tuhura alladhi kutiba alaihi. Ya. Tidaklah seorang muslim itu bersuci ya, dan juga menyempurnakan ya, bersucinya tersebut sebagaimana yang diwajibkan kepadanya. Fayusalli hadhihi shalawatil khamsa illa ya, atau kemudian seorang muslim tersebut ya salat 5 waktu illa kanat kaffaratin lima bainahunna. Ya melainkan bersucinya dan salat 5 waktunya tersebut akan menjadi kafarat. Ya, akan menjadi penebus ya, penebus atas dosa-dosa yang dilakukan di antara salat 5 waktu tersebut. Ya, akhrajahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Ya. Wa yahtamilu an yuqala. Ya, namun memungkinkan juga untuk dikatakan inna khisalal imani minal a'mali wal aqwali kullaha tutahhirul qalba wa tuzakkihi. Ya, bahwa pengamalan iman ya baik berupa perbuatan maupun ucapan itu kulliha ya inna khisalal imani minal a'mali wal aqwali atau khisal saja berarti kullaha tetap ya inna khisalal imani minal a'mali wal aqwali kullaha ya bahwa mengamalkan iman baik berupa perbuatan dan ucapan keseluruhannya itu dapat menyucikan hati dan wa tuzakkihi ya dan memurnikannya. Wa amma taharatu bil ma'i fahiya takhtassu bitathhiril jasadi wa tanzifihi. Ya. Adapun melakukan taharah dia atau menggunakan taharah dengan air, maka itu khusus untuk menyucikan jasad. Ya, menyucikan jasad dan juga membersihkannya. Fasarat khisalul imani qismaini. Ya, maka jadilah mengamalkan iman ya itu terbagi menjadi dua. Ahaduhuma yutahhirudz dzahira. Bagian yang pertama itu menyucikan yang nyata yang zahir. Ya menyucikan jasad. Wal akharu yutahhirul batina. Sedangkan bagian yang lain itu menyucikan batin. Fahuma nisfani. Ya, maka terdapat dua nisf di sini. Ya, dua bagian. Bihadzal i'tibari. Dengan pertimbangan ini. Wallahu a'lamu bimuradihi wa muradi rasulihi fi dzalika kullihi. Dan Allah lah yang paling mengetahui apa yang dimaksudkan oleh Allah dan juga yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Ya, yang tadi semua itu adalah penafsiran penafsiran para ulama. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.